dari nama Allah yang paling indah itu ada nama Allah yang paling agung. Nama Allah yang paling indah disebut dalam bahasa akidah Asma'ul Husna. Nama Allah yang paling agung Ismullahil A'zam. Nah, itu ingat istilah-istilah itu ya. Jangan salah. Jadi nama Allah yang paling indah Asma'ul Husna atau Ismullahil Husna bisa juga. Kalau nama Allah yang paling agung Ismullahil A'zam. Penulis menuliskan beberapa dalil yang sudah kita baca, yaitu yang pertama hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Daud, kemudian juga hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam Hakim, kemudian juga hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmizi, kemudian juga hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. Jadi di sini ada berbagai macam riwayat yang disebutkan oleh penulis. Kalau kita ingin teliti lagi, kita ingin klasifikasikan saja. Ya, saya berusaha untuk menuliskan, mengklasifikasikan apa yang disebut Ismullahil A'zam. Kita coba lihat riwayat Imam Ahmad, karena nanti pengklasifikasiannya ini penting. Riwayat Imam Ahmad, kemudian Abu Daud, hadisnya dari Anas bin Malik. Radhiyallahu anhu. Nama Allah yang husna di sini ada Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak al mannan. Ada di sini ada ilah al mannan, ada badi'us samawat wal ard. Dzul Jalali wal Ikram. Dzul Jalali wal Ikram tidak masuk karena dia sifat Ya Hayyu Ya Qayyum. Riwayat Abu Daud. Ya. Riwayat Abu Daud Al Hayy Al Qayyum. Al Qayyum. Ini dalam hadis yang pertama. Ya. Ada ilah, la ilaha, al-mannan, badi'us samawat, al-hayy al-qayyum. Karena kita ingin mengetahui, nanti di dalam doa kita ingin pakai itu. Kira-kira, ismullahil a'zam, nama Allah yang paling agung itu apa? Maka kita bisa pakai. Itu maksud saya, menuliskannya. Sekarang kita ambil riwayat yang kedua, riwayat dari sahabat Abu Umamah. Yang kedua, riwayat dari Imam Ibnu Majah. Dari sahabat siapa itu? Abu Umamah. Umamah radhiyallahu anhu. Di situ disebutkan Ismullahil A'zam alladzi du'iya bihi aja fi thalas suwar min al-Qur'an, fil Baqarah wa Ali Imran wa Thaha. Nama Allah yang paling agung yang jika berdoa dengannya niscaya dia akan kabulkan terdapat pada 3 surat, Al-Baqarah, Ali Imran dan Thaha. Kita lihat sekarang dalam surat Al-Baqarah ada ayat yang berbunyi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada Allah. Surat Al-Baqarah ala ayat 255. Al-Hayy. Al-Qayyum. Ya. Berarti ada kesamaan nih antara riwayat ini. Apa itu? Al-Hayy Al-Qayyum. Riwayat yang lain. Begitu juga dalam surat Ali Imran, awal-awal surat Ali Imran, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat pertama ayat kedua dari surat Ali Imran. Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada Allah, ada Al-Hayy Al-Qayyum. Ini yang kedua. Sekarang riwayat Imam Ahmad. Ahmad. Kemudian Abu Daud. Kemudian Tirmidzi. At-Tirmidzi. Hadis dari siapa? Asma. Jadi untuk bisa memudahkan membedakannya, lihat sahabat yang meriwayatkannya berbeda-beda. Ini dari Anas, ini dari Abu Umamah, ini dari Asma. Ismullahil Azam fi hataini ayatain. Nama Allah Subhanahu wa taala yang agung terdapat pada dua ayat ini. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahman. Wa Fatihatu Ali Imran alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-Baqarah 163 dan juga pembuka dari surat Ali Imran. Di situ kita lihat ada kata ilah. Ilah. Kemudian ada kata wahid. Ada kata ar-Rahman. Habis itu ar-Rahim. Kemudian di dalam surat Ali Imran-nya Allah. Kemudian ilah. Kemudian al-Hayy al-Qayyum. Huwa nama enggak? Huwa. Huwa bukan. Dia dhamir, bukan nama, dia kata pengganti. Makanya kurang tepat kalau orang berdoa huwa, huwa atau berzikir huwa, huwa, huwa, huwa, huwa. Enggak tepat karena dia bukan nama, dia adalah dhamir kata ganti. Yang keempat sekarang diriwayatkan dalam kitab Ibnu Hibban hadis dari siapa? Buraidah. Buraidah radhiyallahu anha, radhiyallahu anha. Di sini disebutkan Allahumma inni as'aluka bi annaka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadu samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada beberapa nama Allah, Allah. Kemudian ilah. Kemudian al-ahad. Kemudian as-samad. Sudah. Ya. Nah, di sini para ikhwah ada dari empat riwayat ini semuanya yang antum lihat apa? Nama yang semua dari empat riwayat ini ada. Kata apa? Allah. Ini ilah dengan Allah sama. Wallahu a'lam. itulah ismullahil azam. Merinding saya. Itulah nama Allah yang paling agung. Tidak ada zat manapun yang berhak bernama dengannya. Kita baca coba sekarang apa yang disebutkan oleh penulis. Penulis rahimahullahu hafizahullahu taala berkata, qala al-imam asy-Syaukani rahimahullah fi kitabih Tuhfatuz Dzakirin. Imam asy-Syaukani rahimahullah berkata dalam kitabnya Tuhfatuz Dzakirin, wa qad ikhtalafa atau wa qad ikhtulifa fi ta'yin ismil a'zami ala nahwin 40 qawlan qad afradaha as-Suyuti bitasnif. Subhanallah. Terjadi perbedaan, maksudnya pendapat di antara para ulama dalam menentukan nama paling agung, yaitu ismullahil a'zam. Sekitar 40 pendapat. Subhanallah, banyak sekali. Ini apa rahasia atau antum bisa mengambil pelajaran apa? Kok sampai terjadi perbedaan pendapat banyak sampai 40? Maksudnya apa? Karena apa? Saking pentingnya masalah ini, mencari nama Allah yang agung. Saking pentingnya masalah ini. Maka sampai berbeda 40 pendapat. Masing-masing berijtihad, berusaha mencari nama Allah yang paling agung. Kemudian Imam As-Suyuti telah menyebutkannya secara tersendiri dalam satu tulisan khusus. Bahkan sampai Imam As-Suyuti rahimahullah telah menyebutkannya dalam satu tulisan khusus. Imam Asy-Syaukani rahimahullah itu ulama Islam abad ke-13 Hijriah. Kita sekarang ke-15. Jadi hampir sekitar 300-an tahun yang lalu beliau hidup. Sedangkan Imam As-Suyuti, kita ingin tahu saja tahun berapa beliau hidup. Kalau tidak salah, beliau hidup adalah abad ke-12 Hijriah. Ya, ke-12 Hijriah. Beliau ini terkenal dengan beberapa macam disiplin ilmu. Di antaranya ilmu tafsir. Dan ilmu tafsir yang beliau miliki ataupun kitab tafsir yang beliau miliki adalah tafsir apa? Jalaluddin atau Jalalain. Itu pemiliknya bernama Jalaluddin As-Suyuti, salah satunya. Makanya disebut dengan Tafsirul Jalalain. Pernah mendengar kata Tafsirul Jalalain? Salah satu pemiliknya bernama Jalaluddin As-Suyuti. Ya, Jalaluddin As-Suyuti. Beliau ini, oh bukan, beliau ini ulama abad ke-9 Hijriah. Meninggal pada tahun 849 Hijriah. Ya, termasuk dari ulama-ulama besar dari kaum muslimin. Jalaluddin As-Suyuti. Dan beliau termasuk dari ulama Mesir. Ya, As-Suyuti termasuk dari ulama Mesir. Dan Jalaluddin As-Suyuti inilah salah seorang ulama yang berpendapat di dalam kitabnya bahwa bapak dan ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat di dalam surga. Beliau berpendapat itu. Dan beliau ulama abad ke-9, wafatnya 911, afwan salah tadi saya. itu lahirnya 849, wafatnya 911. Itu berarti ulama abad ke-10 Hijriah. 10 Hijriah. Nah, ini beliau menulis tentang buku tentang Ismullahil Azam. Saking pentingnya masalah ini. Kita baca lagi apa yang disebutkan oleh penulis. Wa lam yadhkur As-Suyuti fi kitabihi alladhi afradahu fi dhalika walladhi asmahu Ad-Durrul Munazzam bismillahil a'zam. Namun As-Suyuti tidak menyebutkan dalam kitabnya yang beliau khususkan tentang masalah itu, dan beliau beri nama Ad-Durrul Munazzam bismillahil a'zam atau bismil a'zam siwa 20 qawlan, melainkan hanya 20 pendapat. Wa katsirun minha zahirun dha'fuhu li'adami qiyami dalilin sahihin sarihin ala sihhatihi wa thubutihi. Melainkan hanya 20 pendapat, kebanyakan dari pendapat itu sangat nyata kelemahannya karena tidak didukung oleh hadis yang sahih lagi tegas. Ya. Yang kita tidak bisa menentukan bahwa hadis ini nama Allah yang paling agung kecuali berdasarkan dengan hadis. Nah, beliau menyebutkan 20 pendapat, tetapi 20 pendapat itu kebanyakannya lemah karena tidak bersandar dengan hadis yang sahih. Wa ba'dhul mutasawwifati lahum fi hadzal babi abatilu katsiratun la yultafatu ila syai'in minha. Kemudian Syekh mengatakan, kemudian sebagian penganut paham sufi dalam masalah ini memiliki kebatilan yang cukup banyak dan tidak perlu digubris. Apa itu paham sufi? Paham sufi adalah awalnya di abad ketiga Hijriah, akhir-akhir abad ketiga Hijriah, dan awal-awal abad keempat Hijriah, timbullah pemahaman untuk menjauhi dunia. Dikarenakan kaum muslimin yang dulunya di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidup dalam kesulitan, kemiskinan, lebih condong kepada akhirat. Kemudian setelah itu kaum muslimin berkembang pesat. Akhirnya sebagian lebih condong pemikirannya kepada dunia. Maka timbullah sebuah gerakan orang-orang ahli ibadah dan zuhud terhadap dunia. Lebih memfokuskan dirinya untuk ibadah kepada Allah. Dan tidak terlalu ingin sibuk dengan urusan-urusan dunia. Awalnya luar biasa. Hanya memfokuskan dirinya beribadah kepada Allah. Tidak terlalu sibuk dengan keduniawian. Ibadah, wara', qana'ah, zuhud adalah sifat-sifat yang sering dibicarakan di tengah kaum sufi pada waktu itu. Berkembang-berkembang, akhirnya pemahaman sufi ini menjadi pemahaman yang terlalu berlebihan. Dalam artian, kadang seseorang akibat terlalu zuhud, terlalu wara', terlalu meninggalkan dunia, akhirnya tidak bekerja. Akhirnya bahkan tidak memperhatikan penampilan diri. Dalam artian tidak mandi, tidak memakai pakaian yang sebaiknya, sehingga memakai pakaian dari bahan wol yang disebut dalam bahasa Arab as-suf. Dan ini adalah pengambilan yang paling cocok untuk kata tasawuf atau sufiyah. Tasawuf atau sufiyah. Yaitu diambil dari kata as-suf. As-suf artinya adalah pakaian yang berasal dari kulit kambing. Wol, kulit kambing atau bulu domba. Ya, yang memakainya apabila berkeringat maka terasa bau dombanya. Ya, menunjukkan kepada zuhud tadi, wara' tadi, meninggalkan dunia tadi, meninggalkan kemewahan dunia. Karena memang pada abad-abad itu kaum muslimin benar-benar jaya, terbuka. Kemudian, tetapi masih belum tahap yang sangat menyimpang. Masih hanya proses untuk lebih mendahulukan kepentingan dunia. Berkembang, berkembang akhirnya menjadi sebuah pemikiran yang mempunyai pokok-pokok dasar pemikiran sebuah kelompok. Akhirnya masuklah ilmu kalam, filsafat Yunani ke buku-buku bacaan kaum muslimin. Maka bercampurlah dengan ajaran tasawuf tadi. Akhirnya timbullah gerakan tarekat-tarekat. Setelah itu timbullah gerakan yang lebih parah lagi, yaitu akidah wahdatul wujud, bahwa semua yang ada di alam semesta ini adalah Allah. Ini benar-benar menyimpang. Sampai sekarang ada kaum sufi ataupun orang-orang yang berpahaman dengan pemahaman tasawuf yang mungkin masih memakai pemahaman yang dulu pertama kali timbul, lebih mendahulukan akhirat dibandingkan dunia, baik hatinya ataupun fisiknya. Sampai sekarang masih ada. Akan tetapi semenjak abad kelima, keenam, apalagi ketujuh Hijriah, benar-benar pemahaman tasawuf sudah bercampur dengan pemahaman yang menyimpang. Meskipun tidak semua. Maka itu yang disebutkan oleh Syekh, kemudian sebagian penganut pemahaman sufi. Kata at-tasawuf sendiri, kita belum dapati kata itu dalam ayat Al-Quran atau dalam hadis. Belum kita dapati kata at-tasawuf. Makanya ulama-ulama tasawuf sendiri berbeda pendapat dari mana asal kata at-tasawuf. Apakah dari kata as-sufi, as-suf yang diambil darinya as-sufiyah, ataukah diambil dari kata as-saf yang artinya saf pertama di dalam sholat. Karena lebih mendahulukan akhirat, maka senantiasa hidup mereka kebanyakan di masjid dibandingkan di pasar. Makanya mereka senantiasa saf pertama, diambilkan dari kata as-saf, yaitu saf yang pertama. Kata yang lain yang diambilkan dari as-sawuf atau sawuf adalah, yaitu diambilkan dari kata as-safa. As-safa artinya bersih, suci. As-safa artinya bersih, suci. Maka orang-orang yang beraliran tasawuf, mereka berusaha membersihkan dan mensucikan hati. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan Islam sebagai agama senantiasa selalu berada di pertengahan. yang artinya al-wasat, pertengahan antara sikap tafriyut dengan ifrat. Apa sikap tafriyut? Sikap tafriyut yaitu meremehkan. Ifrat terlalu berlebihan. Islam selalu berada di pertengahan. Islam memandang dunia buruk, lebih buruk dibandingkan seekor bangkai kambing cacat. Islam memandang dunia buruk, rendah, tidak berharga, lebih tidak berharga dibandingkan seekor sayap nyamuk. Dan seorang muslim disebabkan karenanya tidak boleh rukun, maksudnya condong, cenderung kepada dunia, karena dia dicela dalam agama. Rasulullah SAW bersabda, "Mali walid dunya, fa ana taraqibin astadhillu tahta syajarah, thumma qama wa tarakaha." Apa hubunganku dengan dunia? Aku hanya seperti seorang penggembara yang berteduh di bawah sebuah pohon, lalu ia bangun dan meninggalkan pohon tersebut. Pohon itulah dunia. Apakah masuk akal kalau di bawah pohon itu kita bangun istana? Tidak. Apakah masuk logika seorang muslim kalau di bawah pohon tersebut kita memiliki semuanya, sedangkan kita tidak memiliki bekal untuk melanjutkan perjalanan? Kan tidak. Begitu seorang muslim memandang dunia, dia mencela dunia di dalam hatinya. Tetapi dia pun bisa menggapai dunia untuk kepentingan peribadatannya kepada Allah. Jadi senantiasa berada di pertengahan. Tidak terlalu meremehkan dunia, tidak terlalu berlebihan terhadap dunia. Begitu cara yang paling baik dalam menghadapi perkara dunia. Dan itu sedikit tentang ajaran tasawuf. Yang menyimpang, sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, yang terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan, misalkan, terlalu berlebihan zuhudnya dan wara'nya. Karena semua yang berlebihan akan menunjukkan kepada kekeliruan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal ghuluwa, fa innama ahlaka man kana qablakum al ghuluwu." Jauhi oleh kalian sikap terlalu berlebih-lebihan. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa karena sikap terlalu berlebih-lebihan. Maka berlebih-lebihan dalam sikap wara', zuhud, menjauhi dunia, akhirnya tidak mau memakai pakaian yang berseterika, tidak mandi selama sebulanan. Nah, sibuk dengan menjauhi dunia. Karena kalau seandainya tidak kalau mandi wangi, ini dunia nih. Maka muslim tidak seperti itu memandang dunia. Ya, ajaran Islam tidak seperti itu. Senantiasa wasat, yaitu senantiasa di dalam pertengahan antara sikap terlalu berlebihan, terlalu meremehkan. Begitu ya. Dan juga termasuk kekeliruan yang terjadi melihat dari sejarah-sejarah yang ada adalah ajaran wihdatul wujud. Simanunggaling kaulo gusti, bahwa semua alam semesta adalah Allah. Alhamdulillah. Semua alam semesta adalah Allah. Ini keliru. Karena Allah berfirman, "Alhamdulillahi Rabbil Alami." Segala puji hanya milik Allah, Rabb, yang memelihara alam semesta. Alam semesta, al-alamin, apa kata Imam Ibn Katsir? Al-alam kullu ma siwallah. Al-alam adalah setiap yang selain Allah. Maka di sana ada perbedaan antara makhluk dengan khaliq, antara Allah dengan ciptaannya. Maka tidak bisa dikatakan bahwa Allah ada pada seluruh binatang. Setiap yang ada di atas muka bumi ini adalah jelmaan dari Allah. Ini kalam batil. Ini ucapan yang batil. Dan itulah akidah wahdatul wujud. Maka tidak benar. Seperti melihat ayam, ini Allah. Melihat anjing, Allah. Melihat babi, Allah. Ini tidak benar. Mereka berdalil, wahuwallahu fis samawati wa fil ard. Dialah Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Segala macam yang ada di langit dan segala macam yang ada di bumi, itu Allah. Mereka berdalil dengan itu. Tetapi ayat itu bisa dibantah dengan mudah insyaAllah. Penulis kemudian mengatakan, وَيَرَوْنَ فِي ذَلِكَ أَحَادِيثَ مَوْضُوعَةً وَآثَارًا مُخْتَرَعَةً. Artinya, mereka meriwayatkan dalam hal ini hadis-hadis palsu, asar-asar yang dibuat-buat, وَقِصَصًا مُنْكَرَةً يَخْدَعُونَ بِهَا عَوَالْمُ الْمُسْلِمِينَ وَيَغُرُّونَ بِهَا جُهَالَهُمْ. Mereka meriwayatkan dalam hal ini hadis-hadis palsu, asar-asar yang dibuat dan kisah-kisah mungkar untuk menipu golongan awam dari kaum muslimin. Wal wajibu ala kulli muslimin an yakuna fi dini ala haytah wa hadhar min al wuqu'i fi ifki haula'i wa batilihim. Untuk menipu golongan awam dari kaum muslimin serta memperdaya orang-orang yang berilmu. Adapun yang wajib bagi setiap kaum muslim, setiap muslim dalam agamanya hendaknya ekstra hati-hati dan penuh waspada agar tidak terjerumus dalam kebohongan dan kebatilan orang-orang itu. Kemudian, fakam gharra haula min awamil muslimin wa kam khada'u min juhalihim wa kam min dalalin wa syarrin wa batilin intashara bisababihim. Wallahul musta'an. Berapa banyak orang-orang awam telah menjadi korban mereka. Berapa banyak orang-orang yang tidak berilmu telah terperdaya. Berapa banyak dari kesesatan serta keburukan yang telah tersebar disebabkan oleh mereka. Hanya Allah tempat meminta pertolongan. Kemudian penulis mengatakan, Inna asyharul aqwal fi ta'yin lismil a'zam wa aulaha bis-shawab wa aqadda aqrabuha lil adillah huwa anna ismallahi al-azham huwa Allah. Sesungguhnya pendapat yang paling masyhur dalam menentukan nama-nama yang paling agung, lebih dekat kepada kebenaran dan lebih sesuai dengan dalil-dalil bahwa nama paling agung adalah Allah. Pendapat inilah yang dipegang oleh sejumlah besar ahli ilmu. Ingat Pak, kita dulu-dulu sudah mengenal Asma'ul Husna. Asma itu berarti nama-nama, berarti namanya banyak. Nama-nama Allah yang paling indah. Sedangkan Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung, itu namanya cuma satu. Itu yang jadi masalah. Itu kenapa para ulama berbeda pendapat. Karena namanya cuma satu. Yang kalau kita berdoa dengan nama yang satu itu, maka akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini penulis menyebutkan bahwa pendapat yang dipegang oleh sejumlah besar ahli ilmu adalah bahwa Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung, yaitu apa? Allah. Ya, ini pendapat yang paling masyhur di tengah kaum muslimin dan di tengah ulama-ulama kaum muslimin. Kemudian penulis mengatakan, nah sekarang Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, penulis menyebutkan penguatan-penguatan dari para ulama tentang Ismullahil A'zam, yaitu tadi Allah. Jadi beliau merajihkan pendapat Ismullahil A'zam adalah siapa? Atau ya apa? Allah. Saya baca di sini bahwa kata atau nama Ismullahil A'zam, Allah, itu diulang oleh Allah sekitar 2697 kali. Kata Allah diulang. Kemudian di dalam Al-Qur'an memakai Allahumma yang artinya ya Allah, itu sekitar 5 kali. Ya, sekitar 5 kali. Ar-Rahman yang juga merupakan pendapat kuat bahwa salah satu nama Allah yang agung adalah Ar-Rahman, pendapat lain. Itu disebutkan sebanyak 57 kali. Wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bahwa nama Allah yang agung adalah Allah. Maka sering-sering memakai doa, memakai nama Allah yang paling agung ini dalam berdoa. Allah. Imam Ibnu Qayyim mengatakan Ismullah dalun ala jami'il asma'il husna was-sifatil 'ulya bid-dilalatis salas. Nama Allah menunjukkan kepada seluruh asma'ullahil husna dan seluruh sifat-sifat Allah yang paling tinggi dengan penunjukan sebanyak 3 kali penunjukan. Ya, dengan penunjukan sebanyak 3 kali penunjukan. Maksudnya penunjukan dalil, yaitu dengan al-mutabaqah, kesesuaian. Memang Allah itu sesuai menjadi nama Allah yang paling agung, kesesuaian, sesuai dia. Yang kedua, at-tadammun, yaitu mengandung, bahwa nama Allah memang, kandungan nama Allah mengandung seluruh nama dan seluruh sifat. Kemudian yang ketiga, al-luzum, yaitu konsekuensi. Dari dilihat dari konsekuensi, memang nama Allah menunjukkan kepada yang paling agung. Jadi dari 3 sisi penunjukan. Yang pertama, mutabaqah, kesesuaian. Yang kedua, at-tadammun, kandungan. Yang ketiga, al-luzum, konsekuensi. Ini namanya penunjukan dalil. Kalau orang bertanya kepada kita, kenapa kamu memilih nama Allah? Allah itu nama yang paling agung. Karena dari 3 sisi. Kesesuaian, habis itu apa lagi? Kandungan, habis itu apa lagi? Konsekuensi. Kesesuaian, memang kata atau nama Allah itu sesuai menjadi Ismullahil A'zam. Kandungan, memang dalam kandungan nama Allah itu sesuai, memang pas untuk Asma'ullahil A'zam. Konsekuensi juga begitu. Itu 3 penunjukan dalam dalil bahwa Allah merupakan Ismullahil A'zam. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Qala al-Imam Abu Abdullah bin Mandah fi kitabihi at-tauhid wa qad ikhtara fihi anna ismallahil a'zam huwa Allah. Qala fasmuhu Allah ma'rifatu dhatih. Mana Allahu 'azza wa jalla khalaqahu an yatasamma bihi ahadun min khalqihi aw an aw yad'i bismihi ilahun min dunihi. Ja'alahu awwalul iman wa 'amudul islam wa kalimatal haqqi wal ikhlas wa mukhalafatal andad addad wal ishrak bi yahtajizu al qailu min al qatl wa bihi tuftahu al fara'id wa tan'aqidu al ayman wa ista'adhu min al shaytan wa bismihi yuftatahu wa yukhtamu al ashya tabaraka ismuhu wa la ilaha ghayruh. Al Imam Abu Abdullah bin Mandah. Ini ulama abad keberapa Abu Abdullah bin Mandah? Para ulama mereka itu ada yang terkenal dengan disiplin ilmu tersendiri. Ibnu Mandah ini terkenal dengan disiplin ilmu akidah. Makanya beliau mempunyai kitab judulnya Tauhid. At-Tauhid. Dan beliau ini ulama Islam abad ke-4 Hijriah. Karena meninggal pada tahun 395 Hijriah. Ya, abad ke-4 Hijriah. Imam Abu Abdullah bin Mandah berkata, beliau itu orang mana Ustaz? Orang Tanjung kah? Orang mana? Beliau itu adalah orang Al-Asfahan. Asfahan. Orang mana berarti? Hah? Asfahan. Orang Persia. Ya, yang sekarang Iran. Asfahan. Paham? Ya. Baik. Di mana beliau memilih di dalamnya nama yang paling agung adalah Allah. Namanya Allah, kata beliau, adalah pengenal bagi zat-Nya. Ya, dan Allah telah mencegah ciptaannya untuk memakainya sebagai nama. Nah, ini sekarang beliau menyebutkan indikasi-indikasi kenapa Allah ismullahil Allah. Pertama, Allah menunjukkan kata Allah itu menunjukkan kepada zat-Nya Allah. Yang kedua, kata Allah kenapa ismullahil Allah? Karena tidak boleh ada orang yang bernama dari makhluk-makhluknya dengan nama itu. Tapi di sini ada enggak? Hah? Tuhan tapinya ya. Bukan Allah. Allah tidak boleh. Sama sekali. Ya, karena tidak ada yang bernama dengannya kecuali Allah. Kemudian penulis mengatakan, atau ada sembahan selainnya yang mengklaim bernama seperti itu. Sembahan selain Allah pun tidak ada yang bernama Allah. Dia menjadikannya sebagai awal keimanan. Maksudnya kata Allah itu adalah awal keimanan. Yaitu dengan seorang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Awal keimanan. Ya. Kemudian juga awal keimanan, Rasulullah SAW pernah bersabda, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha qawlu la ilaha illallah. Iman itu 70 lebih golongannya atau bagiannya. Yang paling tinggi dari keimanan, ucapan la ilaha illallah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Untuk memakainya sebagai nama, atau ada sembahan selainnya yang mengklaim bernama seperti itu, dia menjadikan sebagai awal keimanan. Tiangnya Islam. Ya, tiangnya Islam. Kalau seandainya tidak ada kalimat tauhid, la ilaha illallah, tidak ada Islamnya. Serta kalimat hak dan ikhlas. Ya, ucapan Allah ada pada kalimat ikhlas. Yaitu, kita senantiasa beribadah harus dengan ikhlas. La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadai melainkan Allah. Ini menunjukkan kepada keikhlasan. Ya, makanya para ulama mengatakan ucapan la ilaha illallah itu kalimat tauhid atau kalimat ikhlas. Nah, gitu. Kalimat tauhid karena menunjukkan satu saja yang hanya berhak diibadahi, siapa dia? Allah. Menyelisih lawan-lawan dan sekutu padanya, orang-orang yang mengucapkannya terlindung dari pembunuhan. Kalau misalkan orang mengucapkan mau perang, sudah perang gitu, terdesak musuh nih, orang kafir. Kemudian dia mengatakan, Allah, Allah. Enggak boleh dibunuh. Karena itu menunjukkan dia sedang menyebutkan nama Allah yang paling agung. Dengan nama ini kewajiban-kewajiban menjadi dibuka dan sumpah-sumpah menjadi mengikat. Kewajiban-kewajiban menjadi dibuka maksudnya apa? Maksudnya apa? Dengan nama Allah ini, kewajiban-kewajiban menjadi dibuka. Seperti apa? Hah? Apa maksudnya? Sholat, puasa, zakat, ibadah-ibadah yang lain. Misalkan kalau kita mau makan, mengucapkan bismillah. Ya. Misalkan kalau kita mau membaca Al-Qur'an, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, habis itu bismillah. Pembuka awal-awal ibadah wajib. Kemudian sumpah-sumpah menjadi mengikat. Kalau disebutkan kata Allah, wallahi, ya, sumpah demi Allah, itu berarti sumpahnya mengikat. Harus dikerjakan sumpahnya. Kalau tidak harus bayar penebus. Kalau tidak harus bayar apa? Penebus. Dijadikan perlindungan dari setan. Dengan kata Allah, ya, seseorang bisa dilindungi dari setan. Dalam surat apa? Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Siapa yang membacanya sampai selesai, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah ketika bertemu dengan iblis, bahwa la yazalu alayka minallahi hafu wa la yaqrabannaka syaitanun abada. Masih ada saja seorang malaikat yang menjagamu dan syaitan tidak akan pernah mendekatimu. Dijadikan perlindungan dari setan, dengan namanya dimulai dan ditutup segala sesuatu. Ya, apa dimulai dan ditutup segala sesuatu? Bismillah. Ditutup alhamdulillah. Subhanallah. Maha berkah namanya dan tidak ada sembahan yang hak selainnya. Berarti dengan penjelasan seperti ini kita dapati bahwa memang pantas ismullahil azam, nama Allah satu yang paling agung, yaitu apa? Allah. Demikian. Saya baca ya, karena saya bertekad ini habis sekarang. Nama yang mulia ini memiliki keistimewaan-keistimewaan yang tidak ada pada nama-nama yang lain. Di antara keistimewaannya bahwa Allah menyandarkan nama-nama lain kepadanya, seperti firman-Nya, bagi Allah asma'ul husna. Lillahil asma'ul husna. Bagi Allah. Jadi ada kata Allah. Allah menyandarkan nama-nama lain dengan Allah. Ya. Allah menyandarkan nama-nama lain dengan siapa? Dengan nama Allah. Nama-nama yang paling indah. Dikatakan pula Al-Aziz, Ar-Rahman, Al-Karim, Al-Quddus. Termasuk di antara nama-nama Allah. Tetapi tidak dikatakan Allah termasuk Ar-Rahman. Enggak dikatakan Allah termasuk Ar-Rahman, artinya Allah itu berdiri sendiri, ya, tidak bisa dikatakan Ar-Rahman masuk kepada Allah. Enggak, Allah sendirian nama itu, karena dia adalah nama yang paling agung. Bahkan nama yang mulia ini berindikasi kepada semua makna Asmaul Husna dan menunjukkan kepadanya secara garis besar. Sedangkan Asmaul Husna, nama-nama yang paling indah, merupakan perincian dan penjelasan bagi sifat ilahiyah, yaitu Allah. Jadi semua nama-nama Allah adalah penafsiran dari kata Allah. Semua nama-nama Al-Husna, penafsiran dari kata Allah. Berdasarkan makna-makna yang agung ini, dan selainnya menjadi kekhususan, maka kekhususan nama ini, maka sejumlah ahli ilmu cenderung memilih bahwa nama Allah yang paling agung adalah Allah. Di antara perkara yang menguatkannya, bahwa nama yang mulia ini telah disebutkan dalam semua hadis yang mengisyaratkan tentang nama Allah yang paling agung. Nah, ini juga. Hadis-hadis yang berbunyi tentang nama-nama Allah, pasti ada apa? Allah. Hadis yang menyebutkan tentang nama-nama Allah, maka pasti ada nama Allah. Sebagian ahli ilmu ada yang berpendapat bahwa nama yang paling agung adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Nah, ini pendapat kedua. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata dalam kitabnya Zadul Ma'ad, sesungguhnya sifat hayyah, hidup, mencakup semua sifat kesempurnaan dan konsekuensi kepadanya. Sedangkan Al-Qayyum mencakup semua sifat perbuatan. Oleh karena itu nama Allah yang paling agung jika digunakan berdoa niscaya Allah kabulkan, dan bila digunakan meminta maka Allah akan memberikan. Ia adalah bernama Al-Hayyu Al-Qayyum. Ini pendapat kedua. Gimana menggabungkannya? Pakai aja dua-duanya. Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum. Kalau dalam berdoa. Nama ini telah disebutkan pula pada sebagian besar hadis-hadis yang mensyaratkan tentang nama-nama Allah yang paling utama. Pendapat ini dan yang sebelumnya merupakan pendapat yang paling kuat tentang nama yang paling utama. Terlepas dari semuanya, ini adalah masalah ijtihad karena tidak ada dalil qat'i pasti yang menunjukkan penetapannya, sehingga wajib untuk dijadikan pegangan. Hanya saja barang siapa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa terdahulu seperti dia mengatakan dalam doanya, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la syarika la al-mannan ya badi'us samawati wal ardhul jalali wal ikram. Atau dia mengatakan, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Namun kemudian penulis mengatakan, maka sungguh dia telah berdoa kepada Allah menggunakan namanya yang paling agung. Berdasarkan pemberitaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang orang berdoa kepada Allah dengan doa itu, bahwa dia telah berdoa menggunakan namanya yang paling agung. Yang diminta menggunakannya niscaya diberi, dan jika berdoa menggunakannya niscaya dikabulkan. Namun patut pula kita ingat bahwa untuk diterimanya suatu doa perlu sejumlah syarat sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, seperti akan kita bahas secara luas insyaallah ta'ala. Sebagai penutup, aku memohon kepada Allah yang mulia bagiku dan kalian taufik kepada semua kepada semua kebaikan yang dicintai dan diridhoinya. Nah, intinya hafal dua ini. Allahumma, yang kedua agak mudah nih. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta as-samad al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini agak mudah yang kedua ini. Allahumma inni as'aluka bi anni an ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta. Kalau dipahami enak sekali, Pak. Allahumma, ya Allah, inni as'aluka, aku memohon kepada Engkau, bi anni, bahwasanya aku ashhadu, bersaksi, annaka antallahu la ilaha illa anta. Bahwasanya Engkau adalah Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Engkau. Al-Ahad yang tunggal, As-Samad yang bergantung seluruh makhluk. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pekan depan saya tunggu hafalannya. Dua ini. Dan penghafalan ini untuk kebaikan saudara sekalian. Seperti doa sebelumnya. Doa galau ya, kemudian doa apalagi itu? Doa sujud. Maka yang tidak menghafal, ya jangan salahkan diri orang lain, salahkan diri sendiri. Itu kebaikan untuk diri sendiri. Dan sepekan insya Allah tidak mengerjakan yang lain, insya Allah bisa hafal ya. Mudah, cuma dua baris. Pian hafal surat Al-Baqarah. Ini dua baris aja. Ya, wallahu a'lam. Alhamdulillah selesai bab yang ke-28. Mudah-mudahan kita bisa sambung pada kesempatan yang lain. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.